يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أخر الكلام كلام الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ايها الناس يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعيده إذ دنم خمسا قبل خمس موتك قبل حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل فرغ سبلك وشبابك قبل حرمك وغناك قبل فقرك عند الحاكم رحمه الله وكذلك عند البهاكي في الصعب عن ابن عباس رضي الله عنهما insyaallah di dalam kalimat yang akan kita sampaikan permintaan dari al-akhir ustaz Abdul Mundir Abdul Akmal untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Di dalam kehidupan dunia ini tidak ada lain melainkan kita adalah persiapan untuk kehidupan akhirat kelak. Sebagaimana yang ayat kita sebutkan tadi adalah yang ada hubungannya dengan masalah musara'ah fil khairat. Al musara'ah fil khairat sebagaimana yang ada di dalam ayat yang telah kita sampaikan wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Katanya Sa'd bin Jubair rahimahullah mengomentari tentang ayat tersebut wasari'u bi a'malis shalihah ila maghfirati min rabbikum. Wasari'u awasar di dalam masalah wasari'u ila maghfirati min rabbikum. As-sur'ah di sini katanya ulama al-mubadarah ila a'malis shalihah was-sabqu ilaiha wal istijal fi adaiha wa adam ta'ibqa fiha aw ta'khiriha. Di dalam beramal saleh diperintahkan kita untuk berlomba-lomba untuk bersegera sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama tentang al-musara'ah al-mubadarah ila ta'at, bersegera di dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wasabku ilaiha, berlomba-lomba di dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wal istijal fi adaiha, dan bersegera menyegerakan di dalam melakukannya, menunaikan ketaatan tersebut. وعدم الإطاعة فيها أو تأثيرها. Dengan tidak adanya berlambat-lambat atau mengakhirkan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala yang ada di ayat tersebut, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Yang mana luasnya surga yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seluas langit, langit dan bumi. Untuk itu kita semua hendaklah bersegera berlomba-lomba menggunakan kesempatan sebelum datang kesempitan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu di dalam hadisnya tadi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang laki-laki, seorang sahabi, wa huwa ya'iduhu, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'iduhu, makna memberikan nasihat dan mengingatkan tentang akibat-akibat di dalam kehidupan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tersebut disahihkan sama Al-Albani di Sahih Al-Jami', hadis tersebut, iqtanim khamsan qabla khamsin. Iqtanim makna bersegeralah dan cepatlah, ambillah, bersegeralah untuk mengambil lima perkara sebelum datang lima perkara tersebut, atau lima perkara yang lainnya. Ambillah lima perkara tersebut, gunakan kesempatan lima perkara tersebut sebelum datang lima perkara yang lainnya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa riwayat, di situ ada takdim dan takhir dalam masalah al-alfaz. Iqtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik. Yang pertama, hidupmu sebelum matimu. Gunakan kesempatan di dalam kehidupan kita untuk beramal saleh sebelum datang kematian, ajal menjemput kita. Gunakan di dalam kehidupan kita yang memberikan manfaat untuk kita di dunia kita dan juga di akhirat kita kelak. Yang kedua, wasihataka qabla satomi, gunakan kesempatan kesehatan kita semua sebelum datang masa sakit kita. Kesempatan yang ada pada kita, yakni sehat, kesehatan yang ada, gunakan sebaik-baiknya kesehatan tersebut untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. sebelum masa datang, waktunya sakit yang tiba menimpa kita, atau sakit yang kita derita. Yang berikutnya, yang ketiga, faragha qabla suqlik, maka gunakan kesempatan waktu luang kita semua sebelum datang waktu kesibukan yang menyibukkan kita dari untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita Allah berikan waktu yang luang, maka gunakan waktu luang tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal amalan yang saleh. Di antara amalan yang saleh yang tentunya tidak asing lagi bagi kalian semua adalah thalabul ilm. Thalabul ilm termasuk afdhalul ibadah idza salaha niyyatuh. Thalabul ilm termasuk yang paling utama di dalam ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila niatnya adalah bagus, niatnya adalah hasanah. Apa itu niat hasanah? Rafa'ul jahl an nafsih wa an ghairih, mengangkat, menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, dan juga mengangkat kebodohan yang ada pada orang lain. Di dalam masalah thalabul ilm sangat luas sekali pembahasannya. Intinya adalah waktu yang faragh, yang kosong, yang longgar, jangan kita sia-siakan dengan qil wal qal, dengan berkata katanya dan katanya yang tidak ada faedahnya untuk kita semua. Bagi yang masih anak-anak, orang tua harus memperhatikan kesempatan yang ada pada anak tersebut yang tidak akan berulang kembali setelah menginjak usianya kepada kedewasaannya. Gunakan kesempatan anak-anak, didik anak-anak kita dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman ulama salaful ummah. Bagi yang masih bujang, yang belum berkeluarga, gunakan kesempatan tersebut untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya sebelum datang waktunya kesempitan, yang mana setelah berkeluarga waktu akan terbagi-bagi, maka tidak akan sama waktu yang bujang dengan waktu yang sudah berkeluarga. Begitu juga orang yang berkeluarga yang belum punya anak, belum disibukkan dengan anak, maka hendaklah kesempatan tersebut digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal amalan yang paling mulia, yaitu thalabul ilm. Dan begitu juga yang sudah punya anak, anak satu dan seterusnya sebelum punya anak banyak. Dan bagi yang pekerjaannya masih ringan, jangan menunggu pekerjaannya itu banyak sehingga menumpuk-numpuk pekerjaan sehingga tidak sempat lagi untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan sebelum datang kesempitan. Gunakan kesempatan yang ada dengan kelonggaran waktu yang kita miliki, dengan taklim, menghadiri durus, menghadiri majelis ilmiah, kalaupun tidak sempat karena jauhnya tempat. Zaman sekarang Allah berikan kenikmatan, kemudahan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah melewati buku-buku karangan yang dikarang oleh para ikhwah salafiyin, atau kitab-kitab yang mampu membaca dengan bahasa Arab dari mereka para ulama ahlus sunnah, banyak sekali bisa dibeli. Alhamdulillah di beberapa makatib yang ada, maktabah-maktabah atau toko-toko buku yang ada, banyak menjual kitab-kitab ilmiah dengan pemahaman mereka ulama ahlus sunnah. Kesempatan yang ada, jangan banyak alasan untuk kita belajar dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang kita punya kemampuan untuk mempelajari dengan jalan apapun, kita tempuh dengan meminjam buku, dengan meminjam kaset atau CD atau jenisnya. Gunakan kesempatan. Dan kesempatan yang paling besar termasuk adalah di negara kita, alhamdulillah, hukumah atau pemerintah Indonesia memberikan kebebasan kepada kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Itu merupakan kenikmatan yang besar bagi kita semua. Dengan pemerintah memberikan kebebasan kita melakukan sunnah yang ada di dalam Al-Islam, diberikan keleluasaan kita untuk beramal, maka ini adalah merupakan kesempatan bagi kita. Sebelum datang kesempatan kesempitan sebagaimana yang dialami oleh ikhwah kita di negara-negara lain, di negara-negara kufar atau di negara-negara yang mengaku negara muslim, akan tetapi ternyata di dalam masalah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah pun dihalangi. Jadi kesempatan yang ada, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua di negara kita ini untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, gunakan kesempatan ini sebelum datang kesempitan, sebelum datang larangan dari hukumah. Termasuk kita ini kenikmatan yang besar yang harus kita syukuri. Dan bagaimana supaya kenikmatan ini tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diangkat dari bumi kita ini yang tercinta, dengan kita selalu menjaganya dengan beramal dengan amalan yang saleh. Dan juga yang selanjutnya, syababaka qabla haramik. Gunakan kesempatan bagi para pemuda untuk menggunakan waktu mudanya semaksimal mungkin untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang paling utama di dalam ibadah ini adalah thalabul ilm. Hendaklah sebagai seorang pemuda gunakan masa mudanya sebelum datang masa usia tuanya. Jadi untuk para pemuda, anak-anak muda, gunakan usia muda, gunakan kesempatan yang ada untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, untuk serius di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Jangan menunggu-nunggu, dan juga jangan dibawa oleh arus di dalam kehidupan sekarang di zaman yang rusak ini, yang mana kebanyakan para pemuda larut di dalam kehidupan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan impian mereka, musuh-musuh Islam, untuk menghancurkan Islam dengan cara menghancurkan anak-anak mudanya dengan disibukkan dengan acara TV, acara-acara yang sangat menggiurkan hawa nafsu, sehingga lupa untuk ibadahnya, lupa usia mudanya, ataupun tidak itu sibuk dengan mengikuti kemajuan zaman, membuka internet sana sini, Kil wal kal sana sini, yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupannya, bahkan membahayakan kehidupannya. Atau mengikuti gayanya orang-orang jalanan dengan rambut yang perang atau gaya pang atau peng yang ada pada mereka. Dan juga mereka yang gayanya menginginkan dengan motor-motor yang besar, yang bisa kesana kesini berlomba-lomba kemewahan yang ada. Bukan itu syaan pemuda-pemuda Islam yang menjadi harapan bangsa dan negara. Umat Islam ini mengharapkan dari pemuda-pemuda kaum muslimin untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, yang mana berapa banyak daerah yang membutuhkan, daerah yang membutuhkan duat yang bisa menjelaskan, menerangkan, menunjukkan jalan yang benar, jalan Al-Quran dan Sunnah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka beribadah tanpa didasari dengan ilmu, mereka dengan taklidnya yang buta mengikuti apa yang diajarkan oleh mbah-mbah mereka atau kakek-kakek mereka yang terdahulu, yang mereka tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan itu adalah tugas kita semua, terutama adalah kaum pemuda, yang mana tugas di pundak mereka ditunggu oleh umat Islam ini untuk memberikan penjelasan, keterangan, dan juga menunjukkan jalan yang hak dan yang benar, yang sunnah, yang bid'ah, yang tauhid dan yang syirik, dan yang selanjutnya, yang sejenisnya. Pentingnya di dalam masalah mempelajari Al-Quran dan Sunnah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Fardhu ain, thalabul ilm, faridatan ala kulli muslim wa muslimah. Hadis bi majmu' turuqi yasluh li syawahid wal mutaba'. Yasluh li hujjiyah bi syawahid wal mutaba'. Mana di dalam menuntut ilmu adalah wajib bagi kita. Bagi setiap kita wajib, sebagaimana wajib aini seperti salat fardu bagi yang mukallaf. Kewajiban kita seperti untuk bagaimana berwudu dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita salat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang berdagang, bagi mereka yang berumah tangga, bagi mereka yang berjiran, yang bertetangga. Semuanya adalah ada kewajiban-kewajiban aini. Kewajiban pada setiap orang yang harus dikuasainya. Harus dikuasainya kalau kita punya kemampuan untuk mempelajarinya dan menguasainya. Kalau kita tidak melakukannya, berarti kita telah meninggalkan kewajiban kita. Sebagaimana kalau kita meninggalkan sholat, sholat wajib, puasa wajib, dan yang sejenisnya. Itu bagi para pemuda. Dan juga yang selanjutnya adalah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghinaka qabla fakri. Maka gunakanlah kekayaan kalian sebelum datang masanya kalian fakir, tidak memiliki apa-apa. Maka bagi yang memiliki kemampuan dari sisi harta untuk banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak beramal saleh dengan berinfak, bersedekah, yang mana sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yamhaqu wahur riba wa yurbi sadaqat wa yurbi as-sadaqat, makna menggandakan, meningkatkan, mengembangkan, memperbanyak yang jumlahnya dulu satu menjadi banyak, yang dulunya kurus menjadi gemuk disebabkan karena sedekah. Disebabkan karena sedekah dari harta tersebut akan melimpah ruah, akan menjadi banyak dan menjadi besar usaha seseorang. Gunakan kesempatan tersebut untuk bersedekah sebelum masa datangnya kemiskinan atau kefakiran. Ketika fakir, ketika miskin, baru kalau seandainya, seandainya waktu aku kaya, beramal, bersedekah. Tapi gunakan kesempatan bagi yang memiliki kemampuan, memiliki kekayaan harta. Bersegeralah, iktanim khamsan qabla khamsin. Segeralah kita bagi yang memiliki kekayaan untuk bersedekah. Gunakan kekayaan tersebut fi sabilillah, yang dihabiskan di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan kekayaan yang ada sebelum datang kesempitan, yakni kefakiran yang datang melanda kita. Berapa menit lagi? Hah? Jam dulunya berapa? Sekarang berapa? Insya Allah mungkin untuk persiapan lagi bagi mereka yang mau wudu, mau ada waktu, apa namanya, keperluan yang lain. Itulah yang mungkin kita bisa sampaikan di dalam dua dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dari ayat wasari'u ila ma'firati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin, tentang masalah dunia. Hendaklah dijadikan kita untuk meraih yang ada di akhirat, yang mana surga luasnya adalah seluas bumi dan langit yang tidak tahu berapa luasnya. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala, wa man asdaqu minallahi haditsan wa man asdaqu minallahi qila. Janji Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Janganlah kita lengah, janganlah kita terlena dengan mengejar dunia, yang dunia akan kita tinggalkan. Kita berusaha bertahun-tahun tidak memiliki apa-apa. Adapun yang ada pada kita sekarang yang Allah berikan adalah sekedar pinjaman amanah yang akan kita tinggalkan apabila meninggalkan dunia ini. Jadi yang jadi ukuran adalah di akhirat kelak, itu yang harus kita idam-idamkan. Dan juga hadis yang telah kita sampaikan, hadisnya Ibnu Abbas marfu'an, dan juga datang hadis mursalan an Amr bin Maimun, oh Maimun bin Amr. Semuanya itu adalah merupakan dorongan bagi kita semua untuk menggunakan kesempatan yang ada pada kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kesempitan yang menimpa kita. Insyaallah kita akhiri kalimat ini, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah telah kita dengarkan tausiah dari Al-Ustaz Abu Taubah hafizahullah taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Maka untuk itu kami informasikan kepada